بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan dari Imam Al-Mufassir Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang beberapa poin dari balaya, ujian-ujian yang menimpa manusia. Telah lalu beliau sampaikan bahwasanya manusia ini pasti akan diuji bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut. Ima ditimpa peperangan di tengah-tengah mereka, kerusakan yang ada di sekitar mereka, atau mungkin disebabkan karena bencana alam dan lain sebagainya. Begitu juga walju, rasa lapar, kekeringan, ya, dan ini pun banyak di antara manusia yang terkadang mereka lupa, yang hakikatnya sering kita dapati peristiwa-peristiwa semisal ini di beberapa daerah di negeri kita, ya, diberikan kekeringan, ya, sulitnya sesuatu daripada pangan. Namun mereka tidak merasa itu adalah bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah mereka yang marah, murka mereka yang murka, bahkan tidak sedikit daripada mereka menempuh jalan-jalan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Sebagian mereka mendatangi dukun-dukun, ya. Sebagian mereka bersikap anarkis, ya. Mencela, mencaci penguasanya. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji mereka dengan perkara-perkara tersebut. Begitu juga wanaksin minal amwal, kurangnya daripada harta, ya, imma hilang, ya. Subhanallah, sering kita dapati di tengah-tengah kita, ya, fulan minan nas, tadinya diketahui Allahumma barik, ya, tajir, pengusaha, pedagang yang sukses, ketika Allah ingin mengujinya sebentar saja hilang semuanya. Imma dengan kebakaran, semua dagangannya hangus lenyap, atau ditimpa kebanjiran, ya. Ini semua adalah merupakan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan apa? Dengan jiwa-jiwa. Imma diberikan sakit bagi dirinya, atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang ia cintai, baik orang tua, anak, istri, ya, atau guru-gurunya. Dan itu pun adalah bagian daripada ujian. Qala fa hadhihi al-umur la budda an taqa. Perkara-perkara ini, kata Syekh rahimahullah, harus dan wajib terjadi. Ya, harus. Kenapa dikatakan harus? Karena Allah yang menyatakan walanabluwannakum kami akan menguji kalian. Dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sumpah dan juga penegasan dengan nun taukid. Maka wajib perkara ini akan menimpa kita. Diperkuat dengan dalil-dalil yang lain yang sering kita sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita menyatakan saya beriman, bertakwa kepada Allah, saya berada di atas sunnah. Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah. Maka wajib diberikan ujian-ujian tersebut yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh-contoh. Wa illa al-mihan ini sangat-sangat banyak. Bahkan kehidupan kita pun adalah bagian daripada ujian. Allah berikan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia. Qala li'anna al-alim al-khabir. Karena al-alim yaitu Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui. Tidak ada sedikit pun fil ardi wala fis sama lepas daripada pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak tertutupi bagi Allah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Yang terbesar ataupun yang terkecil. Allah mengetahui. Al-khabir. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat segala sesuatu ini. Allah maha mengetahui. Allah maha mampu. Allah maha bisa. Ya. Jika seseorang, ya, jika manusia, dia diketahui sebagai tukang kayu. Atau mungkin tukang besi. Dikatakan fulan khabir. Fulan ini betul-betul menguasai bidang itu. Dia tahu cara membuat apapun yang terbuat dari kayu atau apapun yang terbuat dari besi. Dikatakan khabir, maka Allah Azza wa Jal yang menciptakan semua itu. Bahkan khabir tersebut adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah maha mengetahui dan maha mampu untuk melakukan segalanya. Akhbara biha, yang telah memberitakan bahwasanya ini harus dan wajib untuk terjadi. Qala fawaqa'at kama akhbara, maka terjadilah sebagaimana yang diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza waqa'at inqasama an-nas kismaini, kemudian ujian-ujian tersebut, baik itu rasa takut, baik itu rasa lapar, baik itu kekurangan harta, hilangnya harta, ataupun ditimpanya pada tanaman-tanaman kita berupa mati dan lain sebagainya, itu semua adalah ujian. Ketika terjadi, manusia akan terbagi menjadi dua bagian. Ya. Manusia akan terbagi menjadi dua bagian. Qala jazi'ina wasabirin. Dua bagian tersebut adalah mereka-mereka yang tidak mau menerima. Ya. Tidak mau menerima. Kemudian yang kedua, mereka yang senantiasa bersabar atas ujian-ujian tersebut. Ya. Qala fal jazi'u hasalat lahul musibatan. Adapun yang pertama, mereka yang jazak, yang tidak mau menerima, mereka yang selalu marah dan murka atas musibah yang menimpanya, dia akan mendapatkan dua musibah. Dia akan mendapatkan apa? Dua musibah. Qala fawatul mahbub, dia akan kehilangan yang ia cintai. Contoh, dia ditimpa dengan ujian berupa kematian. Bapaknya meninggal, istrinya meninggal, kakaknya, saudaranya meninggal, tidak nerima mereka, niyaha dia lakukan. Ya. Niyaha dia lakukan. Teriak-teriak, ya, memukul badannya, merusak sesuatu. Niyaha. Perkara jahiliyah. Dan itu diberitakan oleh Nabi SAW tetap ada pada umat ini. Dan itu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Menunjukkan dia tidak menerima musibah yang menimpanya. Maka ini jazi'in. Dia akan kehilangan yang ia cintai. Artinya bapaknya tetap mati, istrinya tetap mati, anak-anaknya tetap mati. Kehilangan dia. Atau buah-buahan atau tanaman-tanaman yang dia tanam. Ditimpa penyakit seluruhnya mati. Seluruhnya mati. Ini adalah makdur, ya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi ahlu sunnah, wajib bagi seorang mukmin dan muslim, seorang sunni, untuk senantiasa menerima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu bil qadri khairi wa syarri. Tidak dikatakan seseorang beriman sampai dia beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati-mati tetap, ya. Ini musibah yang pertama, fawat al-mahbub. Wa huwa wujudu hadhihi al-musibah. Itu adanya musibah tersebut. Wa fawat ma huwa a'zamu minha. Dan dia akan kehilangan yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Wa huwal ajr bimtithal amrillahi bisabri. Yaitu pahala dengan dia menerapkan apa yang Allah perintahkan dengan dia senantiasa bersabar. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Kabar gembira bagi mereka yang terus bersabar atas musibah-musibah tersebut. Jadi dia mendapatkan dua musibah. Dia tidak dapat apa-apa atas musibahnya. Kemudian yang kedua, dia tetap kehilangan apa yang ia cintai, apa yang ia senangi. Ya. Maka khasara dia. Qala fafaza bil khasarati wal hirman. Maka dia telah mendapatkan kemenangan dengan apa? Kemenangan tersebut berupa kerugian dan juga diharamkan atas sesuatu yang ia cintai dan ia senangi. Qala wa naqsin ma ma'ahu min al-iman, dan dia juga akan mendapatkan kekurangan daripada keimanannya. Artinya berkurang kesempurnaan imannya karena sebab tasakhut, karena sebab marah, karena sebab tidak terimanya dia terhadap ujian yang menimpanya. Qala wafatahu sabr war ridha wa syukran, dan dia akan kehilangan kesabaran. Sedangkan kita, sebagaimana sering kita bahas pada banyak tempat, begitu juga pada pelajaran-pelajaran yang lain tentang kewajiban bagi setiap mukmin untuk bersabar. Pada ayat sebelum ini pun kita bahas, ya, pada firman Allah, ya, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadikan kesabaran dan sholat ini sebagai alat, ya, untuk menolongmu. Ya. Maka Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar. Begitu juga pada ayat ini, Allah katakan wa basyiris sabirin. Mereka yang menang, mereka yang mendapatkan kabar gembira adalah mereka-mereka yang terus senantiasa bersabar. Pahitnya yang dia alami di dunia akan menghasilkan manis kelak yaumul qiyamah. Ya. Sabar pahit, ya. Tidak ada, ya, yang namanya sabar itu manis, ya. Namanya sabar, sabar ini ibarat obat sebagaimana makna, sebagaimana katanya sabr, itu obat. Obat ini masuk ke mulut pahit rasanya tidak enak. Jamu kita minum pahit di lisan, tapi masuk menyembuhkan badan. Wahakadzas sabr. Demikianlah kesabaran. Ketika kita terus berusaha untuk berpegang dengan kesabaran, terus beristianah dengannya untuk menjadikannya alat untuk menjalani kehidupan kita, pahit iya, pasti pahitnya. Tapi dengan itu kita akan mendapatkan hasil yang indah. Qala, dia akan kehilangan kesabaran dan dia tidak termasuk orang yang ridho. Ya, tidak termasuk orang yang ridho atas ketetapan dan ketentuan Allah. Sedangkan bagian daripada keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala beriman dan ridho atas ketetapan Allah dan ketentuannya. Qala wa syukran, begitu juga dia akan kehilangan rasa syukur. Seorang mukmin, imma dia bersabar, imma dia bersyukur. Ditimpa musibah yang sakit, yang berat, maka dia bersabar. Diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur. Dengan demikian keadaannya, artinya tidaklah seseorang mendapatkan sebuah musibah kecuali ada pada musibah tersebut nikmat yang lain. Contoh, ya, seseorang ditinggal oleh orang tuanya. Dia diberi nikmat dengan apa? Dengan dia bisa bernafas di hari itu. Dia diberikan musibah dengan terbakarnya barang dagangannya semuanya. Dia mendapatkan nikmat yang lain, dia masih bisa makan di hari itu. Maka ketika dia tasakhut, dia akan kehilangan itu semua. Dia tidak bersyukur, dia tidak bersabar, dia tidak ridha atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah, perkara ini berat. Ya. Karena Allah mengancam mereka ketika tidak mau bersyukur dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmat ini, maka azabku sangat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hasala lahu sukht addal ala shiddatin nuqsan. Maka dia terus marah, ya, murka, yang menunjukkan, ya, semakin kurangnya keimanannya. Ya. Artinya perkara-perkara yang negatif yang akan dia dapatkan ketika mereka tidak mau bersabar atas musibah yang diberikan kepadanya. Qala wa amma man waffaqahu Allah lis-sabri. Nah, ini beliau telah menjelaskan dua golongan yang pertama, yaitu jazi'in, ya. Ketika mereka murka, tidak mau bersabar atas musibah yang menimpanya. Adapun yang kedua, wa amma man waffaqahu Allah lis-sabri. Ini golongan yang kedua. Adapun siapa yang Allah berikan taufik kepadanya untuk terus senantiasa bersabar inda wujudi hadhil masaib, ketika dia ditimpa musibah-musibah tersebut, fahabasa nafsahu anit tasakhut, maka dia pun menahan dirinya dari rasa marah, murka, tidak terima qaulan wa fi'lan, baik itu dari ucapan ataupun perbuatannya tidak menunjukkan itu. Ya, dia tidak merusak badannya, merobek pakaiannya, dia tidak merusak barang-barang yang ada, dia tidak berkata-kata kecuali yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtasaba ajruha indallah, dan dia mencari, mengharap pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alima annama yudrikuhu minal ajri bisabrihi a'zam minal musibati allati hasalat lahu. Dan dia mengetahui apa yang dia dapatkan daripada pahala karena sebab kesabarannya itu jauh lebih besar daripada musibah yang menimpanya. Ya, ini orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu aks, ya, berbeda dengan mereka yang tidak terima, ya, atas musibah yang diberikan. Bal al-musibatu takunu ni'matun atau ni'matan fi haqqih. Bahkan musibah itu adalah bagian daripada nikmat pada dirinya. Ya, artinya mereka ya, tidak sadar akan hal ini. Kebanyakan manusia tidak sadar akan hal ini, bahwasanya ketika Anda masih diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya Allah sedang memberikan nikmat kepada Anda untuk mendapatkan pahala yang lebih besar daripada musibah tersebut. Qala li annaha sarat tariqan li husuli ma huwa khair. Li annaha sarat tariqan li husuli ma huwa khairul lahu wa anfa' minha. Mengapa demikian? Mengapa musibah tersebut menjadi nikmat bagi orang yang diberikan musibah tadi? Karena musibah tadi adalah merupakan cara Allah untuk dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Faqad imtathala amrallah wa faza bithawab. Apa itu? Dia telah menerapkan apa yang Allah perintahkan. Wa basyiris sabirin. Ya, terimalah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Dia telah menerapkan apa yang Allah perintahkan. Wa faza bithawab, dan dia menang dengan pahala-pahala yang banyak. Falihadza qala ta'ala wa basyiris sabirin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan berikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang senantiasa bersabar. Ai basyirhum bi annahum yuwafuna ajrahum bi ghairi hisab. Bahwasanya mereka telah mendapatkan pahala mereka dengan tanpa hisab. Ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan pahala kepada mereka-mereka yang mau bersabar dengan tanpa hisab. Kalau kita mau merenung ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan innama. Innama ini adalah adatu hasr, yaitu untuk digunakan sebagai pembatas. Artinya Allah membatasi pahalanya kepada mereka-mereka yang senantiasa bersabar kepada Allah dengan tanpa hisab. Qala fas-sabiruna humul ladzina fazu bil bisharatil 'azimah wa minhah al-jasimah. Maka hanya mereka orang-orang yang senantiasa bersabar yang mendapatkan kemenangan dengan kabar gembira yang sangat besar dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma wasafahum biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang bersabar ya, adalah mereka-mereka ketika ditimpa musibah, qala wa hiya kullun ma yu'limul qalb awil badan aw kilayhima mimma taqaddama dzikruhu, yaitu setiap musibah yang menyakiti hatinya sebagaimana telah lalu. Musibah itu menyakitkan ya, musibah itu menyakitkan, ketetapan Allah yang tidak membuat mereka nyaman ya, atau menimpa badannya, menimpa hatinya atau menimpa badannya berupa penyakit dan lain sebagainya, atau kedua-duanya sebagaimana telah lalu, baik itu berupa rasa lapar, berupa kurangnya harta, hilangnya harta kita, berupa jiwa-jiwa, berupa kematian, berupa rusaknya apa yang kita tanam dan lain sebagainya. Qalu, mereka orang-orang yang disebut golongan yang sabirin, yang senantiasa bersabar, akan menyatakan qalu inna lillah. Mereka akan sadar bahwasanya diri kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ay mamlukuna lillah mudabbiruna tahta amrihi wa tasrifihi, yaitu mereka ini adalah milik Allah diatur di bawah perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lana min anfusina wa amwalina syai'un, maka tidak ada bagi kami dari jiwa-jiwa kami dan harta kami, ini adalah dari diri kami, akan tetapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang mengaturnya. Qala fa idza ibtalana bi syai'in minha, jika kita diuji dengan sesuatu daripadanya, daripada jiwa dan harta, faqad tasarrafa arhamur rahimin bima malikihi wa amwalihim, maka hakikatnya yang telah mengatur itu adalah arhamur rahimin, yang paling menyayangi ya, daripada yang memberikan kasih sayang itu Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah ia miliki. Artinya manusia dan seluruh yang ada di dunia ini adalah miliknya. Artinya ketika seseorang bertasarruf, dia melakukan apa saja dengan mobilnya, dengan rumahnya, rumahnya mau dicat warna putih, mau dicat warna hijau, mau dicat warna kuning, mobilnya mau dicat warna merah dan lain sebagainya, dia berhak untuk itu karena miliknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam ini, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengatur atas apa yang dia miliki. Begitu juga harta manusia termasuk milik Allah Subhanahu wa taala. Fala i'tirada 'alaih, maka hal ini tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan bagi Allah Subhanahu wa taala karena semua milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal min kamali 'ubudiyatil 'abdi 'ilmuhu bi anna wuqu'al baliyah min al malik al hakim alladhi arham bi 'abdihi min nafsihi. Bahkan termasuk di antara kesempurnaan ubudiyah seorang hamba, termasuk kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahwasanya baliyah, terjadinya ujian daripada yang memiliki dan yang maha bijaksana, yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala yang lebih menyayangi hambanya daripada dirinya sendiri. Artinya seorang hamba sayang terhadap dirinya, dia berusaha menjaga rambutnya, beli sampo yang mahal, badannya dia beli sabun yang mahal, begitu juga pakaiannya beli yang mahal, mereka betul-betul menjaga badannya. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, Allah adalah yang lebih menyayangi daripada mereka-mereka yang menyayangi dirinya, lebih menyayangi diri kita daripada diri kita menyayangi diri kita sendiri. Ya, jadi tidak ada pertentangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayujib lahu dzalika ar-ridha 'anillah wa syukur lahu 'ala tadbirih. Maka hal ini mewajibkan bagi dirinya untuk ridha, ya, atas ketetapan Allah, atas musibah yang menimpanya, dan senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah diatur. Allah mengaturnya. Artinya kapasitas musibah yang diberikan kepadanya, ya, karena Allah tidak akan menurunkan sebuah ujian kecuali Allah tahu fulan minan nas ini mampu untuk mengemban musibah tadi. Tidak ada kata tidak mampu, tidak ada kata tidak kuat, ya, pasti dia mampu, pasti dia bisa untuk mengemban musibah tersebut karena Allah lah yang mengatur segala-galanya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan hambanya. Lima huwa khairun li'abdih, dia harus bersyukur karena dia telah mendapatkan sesuatu yang baik bagi hambanya. Wa in lam yash'ur bidzalik, walaupun manusia tidak merasakan itu. Dan ini hakikatnya, kebanyakan manusia tidak merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menyayangi dia. Ya, ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma'a annana mamlukuna lillah fa inna ilaihi raji'un yaumal ma'ad. Maka kita, kata beliau, ini adalah milik Allah dan kita pun akan kembali kepadanya kelak di hari kebangkitan. Fa mujazin kullu 'amilin bi 'amalihi. Maka setiap mereka yang beramal pasti akan dibalas dengan amalnya. Tidak akan dibiarkan yang besar maupun yang kecil daripada dosa kita, kecuali pasti Allah akan menampakkan dan akan memberikan balasannya kepada kita. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun daripada makhluknya. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Ya, kebaikan kita walaupun hanya sekedar menyingkirkan kotoran yang ada di jalan, maka itu semua ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in sabarna wahtasabna wajadna ajrana muwaffaran indahu. Maka ketika kita mau bersabar dan mengharapkan pahala, kita pun akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in jazi'na wa sakhidna lam yakun haddana illa sukht wa fawatul ajr. Maka ketika kita tidak terima, marah, maka tidak ada kepentingan bagi kita kecuali marah. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali marah dan kehilangan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaunul abdillah, maka ketika hamba ini diketahui adalah milik Allah, wa raji'un ilai, dan akan kembali kepadanya, maka ini adalah min aqwa asbabis sabr. Dengan kita senantiasa istirja' kepada Allah, menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita memahami maknanya dan sadar bahwasannya kalimat tersebut mengandung kalimat azimah, kalimat yang besar di sisi Allah, yaitu kita merasa bahwasanya diri kita milik Allah dan kelak akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, kata beliau, termasuk sebab yang terbesar dan sebab yang terkuat seorang hamba untuk diberikan kesabaran. Ya, oleh karenanya disyariatkan di dalam Islam kita beristirja, sebagaimana telah lalu. Ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada siapa? Ummu Salamah. Ya, untuk menyatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika ditimpa musibah, ditambahkan Allahumma ajirna fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku dan gantikan dengan yang lebih baik. Dan ini dirasakan oleh Ummu Salamah ketika ditinggal oleh suaminya Abu Salamah. Tidaklah yang demikian kecuali Allah berikan yang lebih baik dengan digantikannya posisi Abu Salamah dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala wa ulaika. Ya. Selanjutnya wa ulaika, itu mereka orang-orang yang senantiasa bersabar. Al mausufuna bisabril madzkur, yang disifati dengan sifat sabar yang disebutkan pada ayat ini. Alaihim salawatun min rabbihim, maka bagi mereka salawat dari Rabb mereka, yaitu berupa doa. Ay sana wa tanwi, yaitu pujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bihalihim, atas kesabaran mereka, atas keadaan mereka yang senantiasa bersabar. Qala wa rahmah, begitu juga mereka mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala azimah, yang sangat besar. Qala wa min rahmatihi iyahum an waffaqahum lissabri alladhi yanaluna bihi kamalul ajri. Maka termasuk bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada mereka adalah diberikan taufik untuk senantiasa bersabar dan mendapatkan dengan kesabaran tersebut kesempurnaan pahala. Qala wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alladzina araful haq, mereka yang diberikan hidayah, yaitu berupa hidayah itu taufik, berupa taufik yang datangnya dari Allah. Mereka adalah yang mengetahui kebenaran. Wa huwa fi hadzal mawdhi' ilmuhum bi annahum lillah. Yaitu mengetahui kebenaran pada tempat ini, pada posisi ini, mereka yang sadar dan tahu bahwasanya mereka adalah milik Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilu bihi wa huwa min wa huwa huna sabruhum lillah. Dan mereka pun mengamalkannya. Yang dimaksud dengan mengamalkannya adalah kesabaran mereka atas musibah yang menimpa mereka. Qala wa dallat hadhihi al-ayah ala anna man lam yasbir falahu dhiddu ma lahum. Yaitu kita mengambil pelajaran daripada ayat ini, barang siapa yang tidak bersabar maka dia akan mendapatkan sebaliknya, ya, dia akan tasakhut, akan marah, akan murka terhadap apa yang menimpanya. Maka sebaliknya mereka yang bersabar akan mendapatkan pahala. Qala fa hasala lahu dzam minallah wal 'uqubah wad dhalal wal khasar. Dia akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya balasan, dan akan dia tersesat dan rugi atas ketidaksabarannya terhadap musibah yang menimpanya. Qala fama a'zam al-farq bainal fariqain. Maka sangat-sangat besar perbedaan antara dua perkara tersebut, yaitu bagaimana mereka yang bersabar dan apa yang akan mereka dapatkan daripada pahala dan kabar gembira, serta sebaliknya mereka yang tasakhut, mereka yang murka, mereka yang marah atas ujian yang menimpa mereka, mereka mendapatkan celaan dari Allah dan juga mereka mendapatkan kerugian di dalam kehidupan mereka. Qala wa ma aqal ta'ib as-sabirin. Yaitu sangat-sangat sedikit, ya, lebih sedikit ta'abnya, capeknya mereka yang senantiasa bersabar. Wa a'zam ana'il ja'izin, jazi'in. Dan sangat-sangat besar, ya, rasa sakit yang ditimpa oleh mereka-mereka yang senantiasa marah dan murka atas musibahnya. Faqad ishtamalat hatanil ayatan. Maka pada dua ayat ini terdapat ala tautinin nufusi ala al-masa'ib qabla wuku'iha. Terdapat penenang bagi jiwa-jiwa manusia ketika mereka ditimpa musibah sebelum musibah itu terjadi. Artinya ketika mereka merenungkan pada ayat ini, mereka akan semakin tenang bahwasanya ketika mereka bersabar maka Allah akan memberikan pahalanya, memberikan kabar gembira kepadanya. Sedangkan musibah itu pasti akan menimpanya. Maka hati mereka pun semakin apa? Semakin tenang. Litakhiffa wa tashul, sehingga meringankan mereka dan memudahkan mereka idza waqa'at, ketika terjadi musibah. Qala. Kemudian wa bayan ma tuqabilu bihi idza waqa'at wa huwa as-sabr. Yaitu terdapat di sini penjelasan yang menjadi lawannya daripada apa yang terjadi daripada musibah-musibah seseorang, yaitu ketika dia bersabar, ya, maka lawannya daripada kesabaran itu adalah sukht, ya, adalah tasakhut, sukht, marah, murka, ya. Artinya ketika dia tidak bersabar, dia akan murka atas musibah yang ia dapatkan. Qala wa bayan ma yu'inu 'ala sabri. Begitu juga di dalam dua ayat ini terdapat penjelasan apa yang akan membantu seseorang untuk senantiasa bersabar. Ya, itu dia mengetahui bahwasanya diri kita adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Dengan itu dia akan senantiasa bersabar atas musibah yang menimpanya. Qala wa ma lis-sabiri minal ajri. Dan juga di sini terdapat pahala yang besar bagi mereka yang senantiasa bersabar. Wa ya'lamu hal ghairu sabir wa yu'lamu hal ghairu sabir. Dan diketahui keadaan orang yang tidak mau bersabar bi dhiddi halis sabir, dengan perkara yang berbalik ya, daripada mereka yang mau bersabar, yaitu murka dia ketika tidak mau bersabar, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kehilangan apa yang ia cintai, dan dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anna hadzal ibtila wal imtihan sunnatullahi allati qad khalat. Begitu juga pada dua ayat ini terdapat bahwasanya ujian ini adalah merupakan sunnatullah yang terjadi dan tidak akan bisa kita terlepas daripadanya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau tidak akan mendapati pengganti daripada sunnah Allah. Artinya musibah itu pasti akan menimpa kita. Wa fiha wa bayan anwa'il masaib. Begitu juga di dalam ayat ini terdapat penjelasan berbagai macam jenis daripada musibah yang akan menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Tayyib, sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah setelah azan kita akan terima setoran dari anak-anak MTP. Tafadhol azan dulu. Nah.